Demikian pula dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah sempurnakan untuk kalian kenikmatanku. Dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama. Yang dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam tafsir beliau, "Hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla 'ala hadhil ummah." Ini adalah merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar atas umat ini. "Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dini ghairi." Di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, maka mereka pun tidak membutuhkan agama selainnya. "Wala ila nabiyyin ghairi nabiyyihim shalawatullah wa salamu alaihi." Tidaklah mereka membutuhkan kepada seorang nabi selain nabi yang Allah utus kepada mereka shalawatullah wa salamu alaihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Walihada ja'alahu Allah khatamal anbiya wa ba'atha ilal insi wal jin." Karena ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi. Dan Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada jin dan manusia. "Fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ahu wa kullu syai'in akhbarahu fa huwa haqqun wa sidqun wala kadzibun." Maka tidak ada kehalalan kecuali apa yang beliau halalkan, tidak ada keharaman kecuali apa yang diharamkannya. Tidak ada agama syariat kecuali apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Semua segala sesuatu yang beliau khabarkan itulah suatu kebenaran, kejujuran, dan tidak ada kedustaan padanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, pernah ada seseorang dari kalangan Yahud datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Seraya mengatakan, "Innakum taqra'una ayah fi kitabikum," sungguhnya kalian itu membaca suatu ayat dalam kitab kalian. "Law alaina ma'syaral yahud nazalat," sekiranya ayat tersebut turun kepada kami, yaitu kepada orang-orang Yahud, orang-orang Yahudi, "lattakhadna dzalikal yaum aidan," niscaya kami akan menjadikan hari di mana turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Maka berkata atau bertanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wa ayu ayah, ayat apakah itu?" Kala maka dia mengatakan, yaitu "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Maka berkata Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Wallahi inni la a'lamu al-yawm alladhi nazalat 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa sa'ah allati nazalat fiha 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Sungguh demi Allah, aku mengetahui hari yang mana ayat tersebut turun kepada Rasul sallallahu alaihi wa sallam dan waktu, kapan waktu diturunkan ayat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Nazalat asyiyatan Arafah fi yaumil Jum'ah." Ayat ini turun di sore hari pada hari Arafah, di hari Jumat. Akhwati fillah azan ya Allah wa iyakum. Naam. Islam adalah merupakan agama yang dengannya Allah memperbaiki akidah, akhlak, memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat seorang hamba. Dengannya Allah menjadikan indah, bagus, zahir seseorang dan batinnya. Dengan Islam Allah melepaskan bagi yang meyakini dan memeluk berpegang teguh dengan Islam ini dari cengkraman, kebatilan, penyimpangan, kesesatan dan ketergelinciran. Agama yang sangat agung. Agama yang membuahkan kebaikan-kebaikan, penuh dengan keberkahan. Buah manfaatnya yang nanti akan kembali kepada orang yang berpegang teguh dengannya. Di dunia demikian pula akhiratnya. Maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat agung ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang yang meyakini berpegang teguh dengannya. Sebagaimana pula kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang mengenal sunnah, berpegang teguh dengannya, berjalan di atasnya. Karena ya Abu Aliyah Rafi bin Mihran Aryahi, salah seorang tabi'in, mengatakan dua kenikmatan yang aku tidak mengetahui di antara kedua kenikmatan tersebut mana yang lebih besar, yaitu kenikmatan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikanku seorang muslim beragama Islam dan tidak menjadikan diriku sebagai seorang haruri alu bid'ah, ya, ketika Allah menjadikannya sebagai seorang alu sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Oleh karena itu, akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, termasuk perkara yang sangat penting untuk kita mengingatkan. Naam. Di antara prinsip dasar kaidah yang dengannya akan membantu untuk kita tatkala merenunginya, menjadikan seseorang tersebut akan tetap di atas petunjuk agamanya, tetap di atas bimbingan yang agung dalam sunnah nabinya, yang dengan prinsip dasar kaidah tersebut akan menjadikan seorang muslim muslimah menerima syariat ini penerimaan yang penuh dengan kelapangan dada, ketenangan jiwa, yang dengannya akan menjadikan bersinar terang jalannya seorang muslimah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan lurus dengan izin Allah jalannya ketika seorang muslim muslimah diberikan taufik untuk mengetahui prinsip-prinsip dasar-dasar dan dobit kaidah tersebut, mengambil kemudian berpegang serta menjalankannya apa yang terkandung dalam prinsip tersebut, kaidah tersebut. Di antara prinsip usul asas dobit yang agung tersebut yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya semestinya seorang muslimah untuk mengilmui keilmuan yang penuh dengan keyakinan bahwasanya sebaik-baik hukum, demikian pula hukum yang paling sempurna, yang paling indah, yang paling bagus, yang paling adil adalah hukum Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang menciptakan jin dan manusia, yang menciptakan alam semesta ini. Maka hendaklah seorang muslimah itu meyakini dengan keyakinan, yang mengilmu dengan penuh keyakinan terkait tentang prinsip ini. sebaik-baik hukum, seadil-adil hukum, sesempurna dan seindah hukum syariat adalah hukum-hukum Allah Azza wa Jal yang Allah syariatkan kepada hambanya. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Siapakah yang lebih bagus dari Allah hukumnya bagi mereka orang-orang yang meyakini? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Naam. Dalam ayat yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa khairul hakimin." Dialah Allah, ya, zat sebaik-baik hakim. Ya. Maka ketika seorang muslimah itu meyakini yang demikian itu, bahwasanya hukum yang paling baik, yang paling adil, yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling indah, yang paling sesuai untuk hambanya itu hukum Allah, maka tentunya seorang muslim-muslimah tidak akan ragu untuk menerima hukum apapun yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hambanya. Apa yang Allah perintahkan kepada hambanya. Karena itu sebaik-baik hukum, sebaik-baik syariat. Naam, seadil-adilnya, sesuatu yang sesuai dengan kemaslahatan mereka. Dengan meyakini itu, maka tidak ada keraguan untuk menerimanya. Apapun itu hukum yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan kepada hambanya. Ini yang pertama. Naam, seorang muslimah harus mengilmui dengan ilmu yang penuh keyakinan bahwasanya ahsanul ahkam wa aqwamuha wa ahsan wa akmaluha adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian usul yang berikutnya, asas yang berikutnya, dhabit yang berikutnya. Naam. Seorang muslimah hendaklah dia menyadari, memahami dan mengetahui kebahagiaan dirinya, kemuliaan dirinya itu terikat, keterikatan yang begitu sempurna, tidak bisa lepas darinya. Naam. Yaitu dengan agama ini. Kebahagiaan dan kemuliaan seorang muslimah itu terkait tentang ketaatan dia kepada Rabbnya. Iltizamnya, komitmennya, berpegang teguhnya dengan hukum-hukum dan syariat Allah. Bagian yang akan dia dapatkan dari kebahagiaan, dari kemuliaan itu tergantung bagian yang dia ambil dari ketaatan dan berpegang teguhnya dia terhadap hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyiatikum na'am wa nunakhilkum munakhalan karima." Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-31. Jika kalian itu menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, niscaya kami akan menghapuskan dari kalian itu kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian itu kepada tempat yang mulia. Yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, "Hadza min fadlillah wa ihsani ala ibadil mu'minin." Ini merupakan keutamaan ihsan Allah kepada hamba-hamba yang beriman. Allah menjanjikan kepada mereka bahwasanya ketika mereka menjauhi dosa-dosa besar yang mereka dilarang darinya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan kebaikan, yaitu surga, yang terkandung di dalamnya berbagai macam kenikmatan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Kenikmatan-kenikmatan yang terkandung padanya, kenikmatan yang belum pernah terlihat, belum pernah terdengar, bahkan terbayang terbetik dalam hati sekalipun. Tidak bisa tergambarkan kenikmatan yang ada di dalamnya. Naam, perhatikan ayat ini. Ketika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, kebahagiaan, kemuliaan yang akan dia dapatkan, di mana Allah akan memasukkan ke dalam tempat yang penuh dengan kemuliaan, surga, penuh dengan berbagai macam kebaikan dan kenikmatan padanya. Dan masuk dalam hal ini menjauhi dosa-dosa besar adalah dengan menjalankan apa yang diperintahkan, yang diwajibkan dalam syariat ini. Sebagaimana yang kita fahami, ketika seorang meninggalkan, tidak mengerjakan terhadap perkara yang wajib, yang diperintahkan dari syariat ini, maka berarti dia terjatuh kepada perbuatan dosa yang besar, karena meninggalkan apa yang diperintahkan, yang wajib untuk dijalankan. Ya, ketika seorang meninggalkan sholat lima waktu, tidak menjaganya, ketika seorang itu tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, tidak menjaga kehormatan, kemaluannya, wanita al-mutabarrijah, naam, ya, yang tidak memakai hijab, bagi seorang yang telah berkeluarga tidak mentaati suaminya, naam, ya, tidak menutup auratnya, keluarnya wanita dari rumahnya memakai wangi-wangian, berjalan di tengah-tengah kerumunan orang banyak supaya dicium baunya, wal iyadzu billah. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa anta'at zaujaha kila laha udkhulil jannah min ayi abwabil jannati syi'ti." Ketika seorang wanita itu telah mengerjakan sholat lima waktunya, berpuasa di bulan suci Ramadan, menjaga kemaluannya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Naam. Maka tentunya ketika dia meninggalkan apa-apa yang diperintahkan, yang terkandung dalam hadis ini, tidak menjaga sholat lima waktunya, tidak mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, tidak menjaga kehormatannya, tidak mentaati suaminya dalam perkara yang ma'ruf, ancaman neraka tentunya akan dia dapatkan. Hadis yang lainnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin yajidu rihaha fawazzaniya. Wanita mana saja yang dia memakai wewangian, kemudian melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau wanginya, maka dia seorang pezina, waliyatu billah. Naam. Ya. Demikian pula akhwati fillah azanillahu wa iyakun. Ayat yang lainnya yang menjelaskan, menunjukkan bahwasanya kebahagiaan, kemuliaan seorang muslim muslimah itu terikat, terkait dengan bagaimana dia taat kepada Rabb-nya, berpegangnya dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang akan dia dapat dari kebahagiaan dia tergantung sejauh mana dia mengambil bagiannya dari ketaatan dan berpegang terhadap hukum-hukum Allah, syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya, mengotori jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dari dosa-dosa, mensucikan jiwanya dari aib, cacat, yang mensucikan jiwanya dengan mengangkat jiwa tersebut untuk taat kepada Allah, meninggikan dengan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Demikian As-Sa'di rahimallahu taala menjelaskan, ya, terkait firman Allah Subhanahu wa taala ini, qad aflaha man zakkaha. Naam, tahara nafsau minadh dhunub wa naqaha minal uyub wa raqaha bi ta'atillah wa 'alaha bil ilmin nafi' wal amali salih. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yaitu yang membersihkan jiwanya dari dosa, mensucikan jiwanya dari aib, mengangkat jiwanya dengan ketaatan, meninggikan jiwanya dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Dan ayat-ayat terkait dalam hal ini banyak. Ini yang kedua. Asas dobit ketika seorang muslimah mengilmui, mengambil dan mengamalkannya akan menjadikan dia bi'nillahi ta'ala tetap kokoh di atas bimbingan hidayah pada agama ini, menjadikan dia akan menerima hukum-hukum syariat agama ini dengan penuh kelapangan dada, ketenangan jiwa, yang akan menjadikan terangnya jalannya, akan menjadikan lurus langkahnya ketika mengilmui dan mengambil dari pokok-pokok asas ini bi'nillahi ta'ala. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, semestinya seorang muslimah menyadari, memahami bahwasanya hidupnya dalam kehidupan dunia ini, ya, itu memiliki musuh-musuh yang banyak. Tidak ada seorang muslimah itu memahami, menyadari tentang hal ini. Hidupnya, dirinya dalam kehidupan dunia ini memiliki musuh-musuh yang banyak, yang terus berusaha, berupaya untuk merobohkan, menjatuhkan kehormatannya, kemuliaannya. Untuk memutus jalan yang menyebabkan kemuliaan dirinya, kebahagiaan dan kesuksesannya, musuh-musuh tersebut berusaha untuk menceburkan wanita-wanita muslimah ke dalam lumpur yang begitu hitam dari kehinaan, kerendahan, kerusakan. Naam. Ya, yang mana mereka berupaya yang demikian itu semampu mungkin. Naam. Ya, asyaitin ala insi wal jin, setan-setan dari kalangan jin dan manusia, berbagai macam upaya untuk menjatuhkan, menggugurkan, merobohkan, naam, kemuliaan, kehormatan wanita-wanita muslimah, memutus jalan yang menyebabkan mereka itu mulia. Bagaimana Islam ini memuliakan mereka, para wanita. Maka musuh-musuh ini berupaya semaksimal mungkin untuk yang demikian itu. Ini yang harus disadari, ini yang harus dipahami oleh setiap muslimah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian itu musuh. Maka jadikanlah syaitan itu betul-betul musuh yang nyata. Sesungguhnya setan itu mengajak kepada golongannya agar supaya mereka menjadi teman-teman para syaitan untuk menghuni neraka. Waliyatu billah. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fa bima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. La aq'udanna lahum siratal mustaqim. Thumma la'atiyanna min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Iblis pun mengatakan, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Berbagai macam daya dan upaya iblis dan bara tentaranya dari kalangan syaitan, jin dan manusia untuk menghalangi hamba-hamba Allah menempuh jalan yang diridhai Allah, jalan yang lurus. Dari hadapan mereka menjadikan ragu terkait tentang kehidupan akhirat mereka. Ya, dibisikkan bahwasanya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada penghisaban, tidak ada surga dan neraka. Dari belakang mereka, maka akan didorong manusia ini untuk berlomba-lomba terhadap dunia, menjadikan mereka itu cinta terhadap dunia. Dari sebelah kanan mereka akan dijadikan samar perkara agama mereka. Dijadikan seorang muslim-muslimah itu untuk berlambat-lambat dalam melakukan kebaikan, lemah untuk mengerjakannya. Dari sebelah kiri mereka akan didorong, disemangati, dibangkitkan untuk melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Perhatikan ayat ini. Upaya yang berusaha ditempuh untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka seorang muslim muslimah harus menyadari, harus memahami ini. Hidupnya dia dalam kehidupan dunia ini memiliki musuh-musuh yang banyak yang berusaha untuk menjatuhkan, menggugurkan kemuliaannya, menjerumuskan kepada kerusakan, kebinasaan, dan kehinaan. Naam. Maka yang wajib adalah untuk berhati-hati. Naam. Ya. Dari musuh-musuh yang demikian tersebut yang berupaya untuk melepaskan seorang muslimah dari agamanya, akidah, akhlak, suluk, berbagai macam sebab-sebab yang menjadikan seorang muslimah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang akan menjadikan bahagia, sukses dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka mereka musuh-musuh ini akan berusaha melepaskan itu semua dari seorang muslimah. Maka hendaklah berhati-hati dalam hal ini. Naam. Bentengi diri dengan ilmu, dengan ketakwaan. Terus mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian yang berikutnya, perkara yang keempat, semestinya seorang muslimah mengimani dengan keimanan yang pasti. Ya, meyakini bahwasanya taufik istiqomahnya seorang muslim muslimah, terwujudnya kebaikan, keberkahan, kemuliaan pada di seorang hamba itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. tali kendali semua perkara, perbendaharaan-perbendaharaan langit-langit dan bumi itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka dia adalah orang yang akan mulia. Dan siapa yang direndahkan, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi hamba yang hina, yang rendah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa saja yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, Allah zat yang maha berbuat atas apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Ya. Ketika meyakini, memahami bahwa semuanya ini taufik, kebaikan, kemuliaan seorang itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka yang wajib, yang semestinya bagi seorang muslim muslimah untuk semakin mengkokohkan, menguatkan hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu menyandarkan, berlindung terus-menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa untuk diberikan hidayah, taufik, keistiqomahan di atas agama dan sunnah ini. Naam. Ya. Agar supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya dari berbagai macam fitan dalam kehidupan dunia ini yang semakin hari semakin banyak, semakin dahsyat, semakin bertumpuk. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kokohkan, kuatkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Merupakan doa yang agung yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membimbingkan doa, Allahumma aslihni dini alladhi wa ismatu amri wa aslihni dunyaya alladhi fiha ma'asi wa aslihni akhirati alladhi fiha ma'adi wa ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin wa ja'al mauta rahatan li fi min kulli syarrin. Doa yang dibimbingkan, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri, ya Allah perbaikilah untukku agamaku, yang mana agama itu adalah merupakan perlindungan terhadap diriku, terhadap perkaraku, urusanku, dan perbaikilah untukku duniaku yang mana aku itu hidup padanya. Naam. Perbaiki diriku terkait akhiratku, yang mana dalam kehidupan akhirat ini aku akan kembali. Jadikanlah kehidupan ini untuk semakin menambah kebaikan, dan jadikanlah kematian itu untuk beristirahat dari segala kejelekan dan keburukan. Naam. Ini perkara yang keempat untuk seorang muslim-muslimah meyakini, mengimani taufik, as-shalah, istiqomah, kemuliaan itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah muliakan maka akan menjadi orang yang mulia. Siapa yang Allah rendahkan, hinakan, tidak ada satupun yang bisa memuliakannya. Oleh karenanya, seorang muslimah untuk senantiasa mengkokohkan, menguatkan hubungan dia dengan Allah, terus bersandar, berdoa, memohon hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Ya mungkin ini yang terakhir yang kita sebutkan di kesempatan siang hari ini. Naam. Yaitu hendaklah seorang muslimah itu mengetahui, memahami bahwasanya hukum-hukum syariat, baik itu secara khusus yang berkaitan dengan para wanita, maka kondisi keadaan ini seperti hukum-hukum syariat secara keseluruhan adalah merupakan syariat hukum yang sempurna. Yang adil, yang sesuai dengan kondisi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekurangan, tidak ada khalal, tidak ada kedzaliman sedikit pun. Hukum yang sempurna, yang begitu teliti dan adil, tidak ada kekurangan, kedzaliman sedikit pun. Secara umum, demikian pula secara khusus bagi para wanita. Naam. Kenapa para wanita itu asal hukumnya untuk tetap berada di rumah? Terkait tentang warisan, kenapa separuh dari laki-laki dan yang lainnya? Naam. Itu adalah merupakan hukum syariat yang sempurna, yang begitu adil, yang sesuai untuk kemaslahatan hamba tersebut. Tidak ada kedzaliman sedikit pun. Bagaimana tidak, sebagaimana pada poin-poin yang sebelumnya. Naam. Ya, bahwasa yang mensyariatkan ini adalah Allah Azza wa Jal yang menciptakan manusia. Ahkamul Hakimin. Naam. Yang maha melihat tentang hambanya, yang maha mengetahui terhadap kondisi keadaan hambanya. Sehingga apa yang Allah syariatkan, yang Allah perintahkan kepada hambanya sesuai dengan kondisi keadaan mereka, sesuatu yang merupakan kemaslahatan bagi mereka. Naam. Oleh karena itu termasuk tindakan, perbuatan, ucapan, kedzaliman, dosa yang begitu besar. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya ada sesuatu dari hukum-hukum Allah terkhusus terkait terhadap wanita, ataukah yang lainnya, ada padanya hukum ini yang terkandung padanya kedzaliman. Ada tindakan dari aniaya. Ini ada bentuk tekanan terhadap para wanita. Waliyadzubillah. Ini ucapan yang begitu besar. Naam. Sama sekali tidak merasa takut akan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Malakum la tarjuna lillahi waqar. Kenapa kalian tidak merasa takut terhadap kebesaran Allah Azza wa Jal? Kalau sekiranya seseorang itu memiliki rasa takut terhadap kebesaran, keagungan Allah, memuliakan, mengagungkan Allah sebagaimana semestinya, tentunya dia akan berkomitmen terhadap hukum-hukum Allah, akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala Ya Allah syariatkan kepada hambanya, padanya itu keselamatan, kesempurnaan, sesuatu yang akan mendatangkan kemuliaan, izzah, karamah. Naam. Ini yang semestinya untuk difahami, diketahui. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian sebagian usul, asas, ya, dhabit yang perlu untuk kita mengingatnya agar supaya menjadikan lembut lunak hati kita, menjadikan jiwa kita tunduk untuk menerima hukum syariat Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kelapangan dada, ketenangan jiwa. Naam. Ya, sesuatu yang akan menjadikan sebab binillahi ta'ala untuk menjadikan tetapnya istiqomahnya seorang di atas petunjuk bimbingan syariat ini, yang puncak akhirnya akan mengantarkan kepada tempat yang penuh dengan kemuliaan, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.